manis mudara. Hatiku tak akan iba pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku, tapi engkau aku dan cinta.